Mitra bisnis, dalam keterangannya kepada awak media, Kwik Kian Gi menyebutkan, salah satu alasan yang membuatnya mengkritisi dan berpandangan wacana redenominasi rupiah belum mendesak untuk diterapkan adalah, lantaran otoritas moneter di tanah air belum menjelaskan secara lengkap dan transparan, mengapa perlu dilakukan redenominasi terhadap mata uang rupiah. Untuk melanjutkan bahasan atas wacana redenominasi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik Pak Kwik, mengapa Bapak mempertanyakan dasar dari wacana redenominasi? Ya, maksudnya begini, dilakukannya redenominasi itu karena apa gitu? Itu tidak pernah dijelaskan kan? Supaya apa gitu? Supaya hitung-menghitung, tulis-menulisnya lebih ringan karena Anda ya, tidak dibebani oleh 3-0 gitu. Nah, jadi apa itu? Atau ada tujuan lain supaya kelihatan lebih gagah? Apa maksud Bapak dengan kelihatan lebih gagah itu, Pak Kwik? Iya, karena harga-harga barang di Indonesia turun semua, mendadak gitu. Seolah-olah turun, tanda kutip. Jadi kalau membayar dengan uang lama 100 ribu, membayar dengan uang baru cuma 100 rupiah, itu kan gagah. Nilai rupiah ini menjadi kuat, itu. Apa mau menimbulkan kesan itu? Atau mau yang pragmatis supaya mudah, yang mana ini? Nah, jika ternyata kesan yang lebih gagah yang jadi alasan, apa dampaknya Pak Kwik? Ya tidak ada. Saya kira ya lagi-lagi buat orang yang paham ya nggak ada. Oleh karena mereka akan tahu persis bahwa itu daya belinya sama. Nah, bagaimana pandangan dunia soal wacana redenominasi ini Pak Kwik? Oh iya, kalau di tingkat dunia pandangannya pasti rasional sekali. Karena di dunia ini orang yang memperhatikan redenominasi rupiah kan wartawan, pers, dan orang-orang terpandai. Kalau rakyat jelata mana pusing dia, tahu aja tidak rupiah itu apa. Uang rupiah ini walaupun negara sebesar ini nggak laku di mana-mana kok. Hanya di Singapura tapi dengan kurs yang nggak masuk akal. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.